Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, yang akan senantiasa mendapatkan nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan kapanpun, di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua yang meneladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, kita telah mengetahui rukun-rukun akhlak yang mulia, dan itu ada empat sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab-kitab beliau, di antaranya dalam kitab Al-Fawaid. Jadi ada empat rukun akhlak yang mulia. Ada empat sifat. Yang empat sifat ini menjadi sumber akhlak-akhlak atau budi pekerti yang baik lainnya. Yang pertama apa? Sifat sabar. Sifat sabar. Yang kedua adalah sifat an-iffah. Sifat an-iffah, menjaga kehormatan diri. Kemudian yang ketiga adalah sifat asy-syaja'ah, sifat keberanian. Kemudian yang keempat adalah sifat al-adil, sifat adil. Jadi banyak budi pekerti yang baik yang muncul karena empat sifat ini. Banyak akhlak, akhlak yang mulia itu muncul bersumber dari empat sifat ini. Kenapa orang itu lemah lembut? Kenapa orang itu tidak suka membalas kezaliman yang dilakukan pada dirinya? Kenapa orang itu tidak tergesa-gesa dalam menghadapi suatu perkara? Kenapa seorang bisa menanggung gangguan, tidak mudah emosi? Ini semua bersumber dari sifat sabar, karena adanya kesabaran pada diri orang tersebut. Iya, karena adanya sifat sabar pada diri orang tersebut. Kemudian, kenapa seorang itu jauh dari perbuatan-perbuatan yang rendah, seperti meminta-minta? Kenapa dia tidak meminta-minta? Kenapa dia tidak berbuat zina? Tidak berani berbuat zina? Ini kenapa? Kenapa dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang hina? Ini karena adanya sifat al-iffah, sifat menjaga kehormatan diri, kesucian diri pada diri orang tersebut. Iya. Kenapa seorang itu tidak bakhil, tidak pelit? Karena ada sifat iffah, menjaga kehormatan diri. Iya. Kemudian kenapa seorang itu berani berkorban? berani berkorban dengan hartanya, berani berkorban dengan mengorbankan waktunya, berani mengorbankan jiwanya. Kenapa ini bisa ada sifat-sifatnya ini? Ya karena ada pada diri orang tersebut sifat asyaja'ah, keberanian, kepahlawanan. Ya. Kemudian kenapa seorang itu senantiasa berbuat di pada pertengahan, di tengah-tengah? Kenapa seorang itu senantiasa berada di tengah-tengah, tidak melampaui batas dan tidak pula menyepelekan? Tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Ini pun dikarenakan ada sifat adil pada dirinya. Ya. Jadi siapa yang memiliki empat sifat ini, maka sungguh dia telah mempunyai akhlak yang mulia. Hampir seluruh sifat atau akhlak-akhlak yang mulia ada pada dirinya. Jadi siapa yang mempunyai sifat sabar, memiliki sifat al-iffah, menjaga kehormatan diri, memiliki sifat asyaja'ah, keberanian, dan juga sifat adil, maka dia berarti telah mengumpulkan berbagai macam akhlak-akhlak yang mulia. Berbagai macam akhlak-akhlak yang mulia. Karena itu dikatakan empat sifat ini adalah rukun-rukun dari akhlak yang mulia. Akhlak budi pekerti yang baik, yang tinggi. Hadirin rahimakumullah, itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat baik. Ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Baita idil qurba, dan memberi kepada karib kerabat, membantu karib kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Iya. Jadi dalam ayat ini Allah menerangkan pokok-pokok sifat akhlak atau budi pekerti yang baik. Di antaranya adalah bersikap adil. Di antaranya adalah apa? Larangan berbuat keji dan mungkar, berarti masuk apa? Kepada sifat an'ifah. Ya. Kemudian memberi, membantu yang lain, itu termasuk apa? Termasuk sifat asyaja'ah, keberanian, dan juga iffah. Ya. Dan juga masuk padanya sifat sabar. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada perkara-perkara, sifat-sifat yang menjadi sumber akhlak yang tidak baik. Ada empat sifat yang merupakan sumber akhlak yang rendah, budi pekerti yang hina. Ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-jahl. Al-jahl, kebodohan. Tidak paham akan agama, akan urusan agama. Itu adalah kebodohan yang besar. Kalau seorang itu bodoh, tidak tahu tentang urusan dunia, itu masih ringan. Tapi kalau tidak tahu dalam urusan agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah kerugian yang besar. Ya. Jadi karena kebodohan, seorang apa? Kemudian apa? Berbuat kezaliman. Karena kebodohan yang ada pada dirinya, dia kemudian apa? Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia tidak tahu. Iya. Kan itu tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama orang yang bodoh dengan orang yang paham, yang pandai. Mengetahui akan hukum-hukum agama. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun?" Katakan, hal yastawi, apakah sama? Alladziina ya'lamuuna, orang yang mengetahui, yang berilmu, wal ladziina laa ya'lamuun, dengan orang-orang yang tidak berilmu, apakah sama? Jawabannya jelas. Karena jelasnya tidak perlu dijawab. Apa jawabannya? Ya jelas tidak sama. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Binatang saja, anjing saja yang terlatih dengan yang tidak terlatih, berbeda buruannya. Kalau anjing itu terlatih, dia lepas dengan baca basmalah, dan dia terlatih, maka apa? Buruannya itu boleh dimakan. Akan tetapi jika yang memakan, yang mencari buruan adalah anjing yang tidak terlatih, maka tidak boleh dimakan buruannya. Tidak boleh dimakan buruannya. Ini menunjukkan apa? Perbedaan yang jelas dan besar antara yang berilmu dan tidak yang berilmu. Yang terlatih, yang terdidik dengan yang tidak terdidik. Itu beda orang yang dipondok dengan orang yang tidak dipondok, yang tidak belajar agama. Berbeda. Iya. Berbeda dari siapa? Amalnya juga berbeda. Ucapan-ucapannya juga berbeda. Tingkah lakunya juga berbeda. Sebab beda ilmunya. Yang satu berilmu, satu tidak. Satu mengerti, satu tidak paham. Iya. Ini. Jika kita tahu bahwa ada perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, dan juga kita pun mengetahui tentang keutamaan orang yang berilmu, bahwa Allah akan mengangkat derajatnya, maka hendaknya kita apa? Terus bersemangat dalam belajar. Giat dalam menuntut ilmu dan sabar dalam menuntut ilmu. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah apa? Lemah semangat. Jangan malas dalam belajar. Kesabaran seseorang dalam berbagai perkara, dalam urusan belajar, dalam urusan beramal, dalam menghadapi berbagai masalah, itu akan mendatangkan kebaikan. Inna nasra ma sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang ketika orang itu sabar. Ya. Dan Allah sudah menyatakan apa? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kapan? Ketika orang itu sabar, maka pertolongan itu dekat. Ya. Segera datang. Ya. Hadirin jemaah wa rahimakumullah. Jadi kebodohan adalah sumber kerusakan. Ya. Adalah sumber kerusakan, menimbulkan marah bahaya yang besar bagi diri orang tersebut dan juga orang lain. Bagaimana seorang dalam hadis di masa Bani Israel, orang yang bunuh 99 jiwa. Kenapa dia membunuh 99 jiwa? Karena kebodohan. Karena tidak tahu ilmunya. Ini sehingga menyebabkan dia berani membunuh 99 jiwa, bahkan 100 jiwa. Ini yang pertama, al-jahal. Itulah sumber, merupakan sumber akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang hina. Kemudian yang kedua adalah az-zulm, kezaliman. Sumber kerusakan adalah, yang kedua adalah kezaliman. Akhlak yang rendah itu muncul karena kezaliman. Tatkala seorang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka dia akan berbuat zalim. Berarti dia telah berbuat zalim. Salat bukan pada waktunya. Kemudian apa? Menyembah tidak hanya kepada Allah saja. Berarti dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya. Apalagi seorang yang berbuat zina, ini pun sama, dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Caranya dia berbuat, lakukan hubungan dengan istrinya yang sah menurut syariat, tapi dia apa? Lakukan hubungan dengan orang yang diharamkan untuk melakukan hubungan dengannya. Ini berarti dia telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini. Hadirin rahimakumullah. Demikian pula ketika apa? Seorang berbicara sama orang tua kok dengan nada-nada yang keras, kasar kepada orang tua, kok tidak berkatanya lemah lembut, kurang sopan. Ini berarti dia telah menempatkan itu bukan pada tempatnya. Ya. Nada yang keras, marah, itu boleh pada tempatnya kapan? Ya, ketika apa? Agama ini dihinakan. Maka boleh kita marah. Jika agama ini dihinakan, dicela, maka kita boleh marah. Ya. Orang-orang yang memerangi kaum muslimin, kita boleh marah terhadap mereka. Tapi kalau kemudian kita apa? Marah-marah pada orang tua, marah-marah pada guru, ini tidak sepantasnya. Kalau kita ingin tidak cocok, tidak suka dengan guru, maka tidak usah marah-marah. Bahkan hendaknya kita tetap bersabar terhadap perlakuan guru. Atau para ulama apa mengingatkan kalau jadi murid apa hendaknya bersabar terhadap kekasaran gurunya. Ya. Tetap bersabar. Supaya apa? Dia terus bisa mendapatkan ilmu. Sebab kalau dia mutung, dimarah sedikit kemudian mutung dan mau belajar, apa yang dia dapatkan? Tidak mendapatkan apa-apa. Iya. Oh, guru saya kasar sekali, keras sekali dan sebagainya. Gah mondok dan sebagainya. Ini justru dia yang akan rugi. Iya, ini yang jelas apa? Kapan kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, kondisinya tidak tepat, maka kita telah berbuat zalim. Kita pun akan rugi atau kadang terjatuh pada perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga adalah syahwat. Ini pun sumber kerusakan, sumber akhlak yang tidak baik. Itu muncul karena syahwat, mengikuti hawa nafsu, keinginan pribadi, ya, yang tidak baik. Ya, waktu nasolat, saya ingin ke pasar, ya saya ke pasar dulu, biar nanti sholat jemaahnya, ya, atau sholatnya. Ini itu hawa nafsu, tidak mengikuti dalil. Ya. Apalagi suruh belajar oleh guru. Ayo belajar membaca Al-Quran. Enggak, mau saya tidur. Saya mau tidur dulu. Ya. Saya ingin tidur. Ya. Ini sendiri hawa nafsu. Tidak mengikuti apa? Anjuran atau bimbingan guru. Ini. Itu syahwat. Yang ujung-ujungnya apa? Kalau syahwat itu dilampiaskan kepada perzinahan. Kalau syahwat itu dituruti, maka apa? Ya ujung-ujungnya adalah berzina. Mungkin pertama apa? Zina mata. Ya. Wah, saya ingin suka pada wanita. Setiap pada wanita lewat dilihat. Ya. Dilihat-lihat. Ini terjatuh pada zina mata. Ya. Kalau sudah zina mata, kemudian tertarik apa? Nanti zina apa lagi? Ya. Zina kaki, ya kan? Kakinya berjalan untuk menemui wanita tersebut. Ya. Apa lagi? Zina berikutnya. Yang ketiga, dia pun telah bertemu, kemudian bicara, kadang berani untuk memegang. Terakhirnya apa? Ya, berbuat zina. Iya. Dengan farjinya. Ini. Ini tambah hawa nafsu harus bisa ditahan. Ya. Hendaknya kita tahan, dan syahwat itu bisa ditahan dengan apa? Dengan sifat sabar. Jika seorang itu punya sifat sabar, maka dia akan bisa menahan diri. Dia akan bisa menahan diri dari berbagai godaan-godaan, keinginan-keinginan hawa nafsu. Iya. Hadirin rahimakumullah. Jadi dengan kesabaran dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan terhindar dari perbuatan zina dan mengikuti syahwat. Iya. Dan di dalam Al-Qur'an dinyatakan apa? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi seorang itu akan jadi pemimpin dalam agama tatkala apa? Dia bersabar dan yakin akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu sabar, maka jauh dari mengikuti hawa nafsu. Ketika seorang itu yakin terhadap ayat-ayat Allah, dia pun akan jauh dari mengikuti hawa nafsu. Iya. Dari mengikuti hawa nafsu, sebab dia yakin dengan ayat-ayat Allah. Yakin akan janji Allah, yakin dan takut akan ancaman-ancaman Allah. Iya. Berikutnya yang keempat adalah al-ghadab. Sifat marah. Ini pun sumber dari kesalahan kerusakan. Pembunuhan terjadi kenapa? Karena emosi marah. Kenapa orang bicara kotor? Karena marah. Kenapa orang menendang, menempeleng orang lain? Karena marah. Iya. Karena marah. Iya. Jadi al-ghadab, marah itu jangan dituruti. Kemarahan yang tidak baik itu jangan dituruti. Kemarahan karena mengikuti hawa nafsu itu jangan dituruti. Adapun kemarahan yang baik karena agama dicela, maka kita patut untuk marah. Patut untuk marah padanya. Iya. Hadirin rahimakumullah. Ini dalam hadis. Ketika ada sahabat yang minta nasihat. Iya. Minta nasihat, Nabi ngatakan apa? La taghdab. Kamu jangan marah. Faruddata miraran. Qala la taghdab. Kemudian orang ini mengulanginya dan Nabi nyatakan apa? Kamu jangan marah. Sampai berapa kali beliau ingatkan kamu jangan mudah marah. Jangan mudah emosi. Iya. Ini menunjukkan apa? Perbuatan atau sifat marah kalau dituruti, kalau dipelihara, ini akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang banyak. Seorang akan berbuat atau melakukan perbuatan akhlak-akhlak yang tidak baik karena marah. Jadi mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan apa? Empat sifat yang mulia, yang merupakan pokok akhlak yang mulia, dan empat sifat yang menjadi sumber segala kerusakan atau akhlak yang jelek. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Dan apa yang kita sampaikan ini dari keterangan Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.